Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk kepada al-mas'alah ats-tsaniyah dalam permasalahan qiyas. Al-mas'alah ats-tsaniyah, hal an-nassu 'ala al-'illah amrun bil qiyas? Itu permasalahannya. Ma mana an-nasu 'alal 'illah? Berarti ada nas min Al-Qur'an ataupun min sunnah yang menunjukkan kepada illah secara sharahah. Ya, secara jelas disebutkan bahwa ini adalah illahnya, itu maksudnya. Disebutkan hukum, disebutkan illah secara nas. Nah, apakah lafaz seperti ini adalah perintah untuk qiyas atau tidak tadi? Ya. Ada hukum, ada illah secara nas, apakah ini menunjukkan perintah kepada qiyas atau tidak? Qala Qala Imam Al-Baydawi, qala An-Nadham wal Basri wa ba'dul fuqaha inna at-tansisa 'ala al-'illati amrun bil qiyas. Nadham min asy-Syi'ah at-tansi kemudian Al-Basri, yakni Abu Hasan Al-Basri, wa ba'dul fuqaha mengatakan bahwa kalau ada nas kalau ada ilah yang disebutkan secara nas secara sharihah, maka dia adalah amrun bil qiyas. Apakah nas itu kepada ilah yang dalam perintah ataupun larangan? Misalkan diperintahkan sesuatu disebutkan ilahnya, aqimis salata li zikri, misalkan itu disebutkan ada perintah, ada ilah. Atau juga disebutkan larangan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin wa kullu muskirin haram. Ada iskar disebutkan secara nas, ada hukum haram. Ini larangan. Kata Nadham wal Basri wa ba'dul fuqaha, at-tansis 'alal 'illah amrun bil qiyasi mutlaqan. Itu dia. Itu mazhab pertama. Ini mazhab pertama dalam tansis 'alal 'illah. Mazhab kedua, wa farraqa Abu Abdullah, Abu Abdullah Al-Basri. Wa farraqa bimana wa fassala, memisahkan, membedakan antara al-fi'li wa tarki. Katanya, kata Abu Abdullah, kalau ada perintah kemudian ada illah, itu dia disebutkan secara nas. Ada larangan, ada illah, maka hukumnya berbeda dalam apakah di amrun bil qiyas atau tidak. Wa farraqa Abu Abdullah bainal fi'li wat tarki. Al fi'lu, kata Abu Abdullah, ada perintah, ada illah, bukanlah di amrun bil qiyas. Bukan amrun bil qiyas. Ya. Kalau ada perintah, ada illah secara nas, bukan amrun bil qiyas. Tapi watarki, kalau atarku ada larangan, disebutkan ilah setelahnya, maka itu adalah amrun bil qiyas. Nah, kenapa? Coba lihat. Al-fi'lu, setiap kita diperintahkan satu kepada diperintahkan kepada mengerjakan sesuatu, apakah di dalamnya ada manfaat? Ada manfaat? Ada manfaat. Setiap ada satu perintah, kemudian perintah tersebut maknanya di dalamnya mengandung manfaat atau di dalamnya ada manfaat. At-tarku, setiap ada larangan, apakah dalam larangan itu ada mafsadah? Rata-rata ada mafsadah. Contoh misalkan, La tashrab Coca-Cola. Siapa yang minum Coca-Cola di sini? Karena dalamnya ada mafsadah misalkan. Nah, misalkan itu contoh lain lah, yang racun lah misalkan. Jangan minum racun karena di dalamnya ada mafsadah. Imam Abu Abdullah Al-Basri mengatakan, kalau dia al-fi'lu setelahnya ada tansis alal illah, maka dia bukanlah amrun bil qiyas. Kalau dia at-tarku setelahnya ada illah secara nas, maka dia amrun bil qiyas. Kenapa? Tayyib. Kalau al-fi'lu ada manfaat, contoh apa? Minumlah, misalkan minumlah, makanlah buah-buahan. Ya. Apakah dalamnya ada manfaat? Apakah setiap orang wajib dapat manfaat itu? Di dalam buah mangga ada manfaat. Apakah setiap orang wajib dapat manfaat yang ada dalam buah mangga? Tidak. Kalau memang tidak wajib, berarti dia tidak wajib untuk dikiaskan. Kenapa? Manfaat itu kelas untuk dia. Misalkan, ada larangan, jangan minum racun. Karena dalam racun itu ada mafsadah. Apakah setiap orang wajib terhindar dari mafsadah ini? Kelas, kalau memang dia wajib terhindar dari mafsadah, sebuah satu larangan dan setelahnya ada tansis alalillah, berarti wajib dikiaskan. Oke? Nah, itulah alasan kenapa Abu Abdullah ini farraqa bainal fi'li wa tarki di dalam hal at-tansis alal illa amrun bil qiyas atau tidak. Ada mazhab salis. Mazhab salis mazhab Imam Baidawi, tapi beliau tidak sebutkan di sini. Dari mana dipahami? Dari dalil. Ma mana lana? Dalil Imam Baidawi. Dalil Imam Baidawi. Lana, yakni dalil Imam Baidawi. Dari dalil ini kita pahami mazhab ketiga. Antuna tulis di situ bahwa mazhab ketiga adalah dalil Imam Baidawi. Annat tansis alal imra alal illa laisa amran bil qiyasi mutlaqan. Atau annat tansis alal illati mutlaqan laisa amran bil qiyas. Annat tansis alal illati mutlaqan laisa amran bil qiyas. Ini mazhab ketiga. Itu mazhab ketiga, oke. Annat tansis alal illah mutlaqan laisa amran bil qiyas. Ini pendapat Imam Baidawi wa ba'du wa aktsarul jumhur. Jumhur ulama mengatakan mazhab ketiga ini. Kenapa? Kalau ada perintah kemudian setelahnya ada illah, bukanlah amrun bil qiyas. Ya. Kalau ada larangan setelah idailah, bukanlah amrun bil qiyas. Mutlaqan, apa makna mutlaqan? Secara mutlak, iya, apa makna secara mutlak tuh? Tidak ada qayyid, tidak ada qarina. Dia hanya tansis alal illah saja, setelahnya tidak disebutkan perintah. Kalau ada perintah tasaddaq li fulan karena dia fakir, faqisu. Nah, berarti ada tansis alalillah, ada perintah, kis. Nah, tapi kalau dia tansis alalillah, mutlaqan laisa amran bil qiyas. Baik, itu masalah ketiga. Dalil, lana. Dalil Imam Baidawi. حرمت الخمر لكونها مسكرة. طيب حرمت الخمر لكونها مسكرة. Khamar itu diharamkan likaunha muskiratan. Lafaz seperti ini di dalamnya ada ilah. Apa ilahnya? Al-iskar. Ilah al-iskar. Al-iskar. Tapi ada ihtimal di sini. Hurrimatil khamru likauniha muskiratan liyahtamilu illiyatal iskari mutlaqan wa illiyata iskariha. Ha, kembali kepada khamar. Nah, kalau ada hurrimatil khamru likauniha muskiratan yahtamilu illiyah. Yang pertama, dia likauniha muskirah. Berarti lil iskar. Lil iskar. Kenapa dia haramkan lil iskar? Maka semua yang iskar haram. Itu kalau dia mutlakan. Taib. Ada ihtimal kedua. Illah al-iskar ini adalah li iskariha. Li iskariha maknanya apa? Li iskaril khamar. Karena khamar itu muskir. Maka kalau khamar itu muskir, yang lain muskir haramkah dia? Tidak. Karena disebutkan bahwa li iskariha dia qayyidkan kepada khamar. Berarti di sini tidak mutlak, tapi dia muqayyad. Khas. Kita dapatkan dua ihtimal. Hurrimatil khamru likaunihha muskiratan yahtamilu illiyatal iskari mutlaqan. Yang kedua yahtamilu atau yahtamilu illiyata iskariha. Boleh jadi yang dimaksud adalah iskariha, yakni muqayyad iskar kepada khamar. Natijahnya apa? Nah, yang pertama. Kalau yang mutlakan natijahnya apa? Itu dia. Kalau dia mutlakan, maka semua yang memabukkan menjadi haram seperti khamar. Ya. Kalau dia muqayyad kepada khamar, khamar saja yang haram, yang lain kalaupun iskar tidak haram. Baik, itu dia. Nah, sekarang kalau hanya tansis alal illah dan dia mutlakan, dia ihtimal seperti ini. Kalau dia ihtimal seperti ini nus-nus. Khomsin-khomsin. Kalau dia khomsin-khomsin, apakah kita pakai mazhab pertama? Pendapat pertama? Lah, atau kedua? Tidak. Kelas, kita simpulkan berarti dia ihtimalnya kita buang. Ya. Berarti kalau ada tansis alal illah dia mutlakan, ya mutlakan, maka dia bukanlah amrun bil qiyas. Lihat perintahnya, ungkapannya adalah tansis mutlakan. Lana idza qala hurrimatil khamru la yakunu muskiratan li kauniha muskiratan la yahtamilu 'illatal iskar mutlaqan wa 'illata iskariha. Qila, dijawab oleh Al-Qasam bahwa al-aghlab 'adamu taqyid. Di dalam syariat itu kebanyakannya tidak ada kait taqyid. Yang mana dia? Yang pertama. Ya. Al-aghlab, mu'zamnya, kebanyakannya dalam syariat itu adalah tidak ada taqyid. Berarti dia mutlaqan. Kalau dia mutlaqan berarti berlaku qiyas. Ya. Qila al-aghlab 'adamu taqyid. Kenapa dia ada mutaqiyyat? Makna ada mutaqiyyat berarti dia iskar itu sesuai kepada hukum, ya. Sesuai dia dengan hukum, iskar haram. Makna dia sesuai dengan hukum adalah munasib kepada hukum, ya kan? Nah, kalau dia munasib kepada hukum berarti dia tidak hanya terikat kepada khamar saja. Maka kalau dia munasib kepada hukum, pindah illah hukum pindah. Tapi kalau dia munasib kepada khamar saja, pindah illah hukum tidak. Ya, kenapa? Dia muqayyad kepada khamar. Sekali lagi, kata Al-Khasam, al-aghlab 'adamu taqyid. Kenapa dia 'adamu taqyid? Karena dia al-wasfu ataupun al-illah itu munasibah kepada hukum, bukan munasib kepada khamar saja. Dia munasib kepada hukum. Ketika illah berpindah, hukum ikut pindah. Itu dia. Nah, al-aghlab fi syariah seperti itu. Qulna, dijawab oleh Imam Baydawi, fattansisu wahdahu la yufid. Kata Al-Khasam tadi adalah kata Nazam Al-Basri bahwa Nazam Al-Basri, at-tansis alal illah saja adalah amrun bil qiyas. Nah, dijawab bahwa fattansisu wahdahu la yufid. Kenapa dia jawab seperti ini? Karena ungkapan sebelumnya al-aghlabu 'adamu taqyid. Dia tansis alal illah dan kebanyakannya ada mutaqiyyat, ya kan? maka berarti dia amrun bil qiyas. Kata Imam Baidawi, fatansisu wahdahu la yufid. Maka kalau sekedar hanya tansis saja, berarti dia belum sampai kepada amrun bil qiyas. Mesti ada tambahan lain. Apa dia tambahan itu? Munasabah. Apa tadi munasabah? Munasabatul illati lil hukmi. Bimakna adamu taqyid, ya kan? Munasabatul hukmi, munasabatul illah lil hukmi ay adamu taqyid. Idzan fattansisu wahdahu la yufid. Tapi mesti ada tambah di situ, tambahnya adalah al munasabatu au adamu taqyid. Tadi. Al munasabah wa adamu taqyid. Munasabah maksudnya adalah munasabatul illah lil hukmi, ketika sehingga ketika illah berpindah, hukum berpindah juga. Qila, lau qala. Imam Baidawi contohkan tadi dengan lafaz hurrimat al-khamru likauniha muskiratan. Kalau ada lafaz seperti ini, hurrimat al-khamru wa illatul hurma, hurrimat al-khamru wa illatul hurma al-iskar. Ini ungkapannya. Apakah dia muqayyad kepada khamar? Hurrimatil khamru wa illatul hurma al-iskar. Apakah al-iskar muqayyad kepada khamar? La. Qila, law qala illatul hurmati al-iskar. Kalau dalam kitab Tabak Ibn Hazam, illatun lil hurmah, ya, li hurma. La, as-sahih wa illatul hurma. Illatul hurma al-iskar. Kata Al-Qasam, lan dafa'al ihtimal. Mana ihtimal? Yang di atas. Mutlaqan dan muqayyad. Kalau lafaz seperti ini, okay, di situ ada ihtimal. Hurimatul qamru likauniha muskiratan. Ada ihtimal dua. Tapi kalau lafaznya, nasnya seperti ini, hurimatul qamru wa illatul hurma al-iskar. Apakah ada ihtimal? La. Lan dafa'al ihtimal. Hilang ihtimal. Kalau hilang ihtimal, maknanya apa? Memna alang ihtimal mutlakon hilang. Lala, muqayyad hilang. Yang tersisa hanya mutlakon. Lafaz seperti ini maka dia adalah mutlakon. Lau qala illatul hurma al-iskar lan dafa'al ihtimal, kata Al-Qasam. Qulna, dijawab Imam Baidawi, fayasbutul hukmu fi kulli suwari bin nassi. Tayyib. Illatul hurma al-iskar fahuwa laysa muqayyad, al-iskar laysa muqayyadan bil khamri. Sekarang kalau antuna dihadapkan kepada misal nih, jus mangga ini memabukkan, dalamnya ada iskar. Misal. Tapi tidak, alhamdulillah. Kalau ini dia memabukkan, dalamnya ada iskar. Apakah saya haramkan dia dengan cara mengkiaskan ke khamar, atau saya ambil nas ini? Saya kiaskan ke khamar kah, atau saya ambil dengan nas? Khamar. Atau contoh nabis juga. Nabis itu ternyata di dalamnya ada iskar sehingga dia memabukkan. Saya ingin hukumi nabis ini sebagai haram. Haramnya nabis saya kiaskan ke khamar kah, atau saya ambil dari nas? Khamar. Sama saja. Diambil ke khamar boleh, diambil ke nas boleh. Contoh apa lagi? Tapai. Kalaulah tapai itu memabukkan, karena dalamnya ada iskar, misalkan, saya haramkan dia dengan cara mengkiaskan ke khamar, atau ambil dari nas? Wa illatul hurma al-iskar. Kias. Bolehkah dia diambil dengan dari nas ini? Sebab apa? Yang tidak boleh kias ada yang mutlak atau muqayyad? Yang tidak boleh kias yang mutlak atau muqayyad? Yang muqayyad tidak boleh kias. Ini boleh kias. Hah? Ini mutlak. Kalau mutlak berarti illah berpindah, hukum akan berpindah. Kalau muqayyad tidak. Nah, di sini kalau ada lafaz ingin mencari hukum baru nabiz ataupun tapai dan lain-lain, maka untuk mengharamkan tapai itu kita tidak perlu kias kepada khamar. Mengharamkan nabiz tidak perlu kias kepada khamar. Kenapa? Nas seperti ini sudah cukup untuk menjadi pengharaman. Illatul hurma al-iskar. Ya. Kalau memang illatul hurma al-iskar, maka kita dapatkan iskar pada nabiz, nas ini muhaqqaqah, muhaqqaq fil nabiz. Wasal? Maka nas ini masuk dia kepada nabiz. Kalau memang dia masuk kepada nabiz, masuk kepada yang lain-lain, maka apa saja? Khamar, nabiz, misalkan, apalagi yang lain-lain. Semua contoh-contoh tadi, fasabatal hukmu fi kulli suwari bin nasi la bil qiyas. Masalah? Sabatal hukmu fi kulli suwar bin nasi la bil qiyas. Masalah itu maksudnya? Kata Imam Baidawi, fayasbutul hukmu fi kulli suwari bin nas la bil qiyas. Kalau dia mengatakan, kan dia boleh dengan qiyas, boleh dengan nas. Apa jawabannya? Kan dia mungkin saja dikiaskan ke khamar, mungkin diambil nas ini, illatul hurma al-iskar. Jawabannya apa? Eh? Ada illah? Oke, okay, illah kita temukan, al-iskar. Berarti nabiz haram dengan dua dalil, nas dan kias. Begitu? Dengan nas. Ambil nas? Eh? Ada yang mengatakan begini, nabiz kita haramkan dengan dua, bin nas bil qiyas. Kenapa kedua-duanya mungkin? Jawabannya apa? Padahal Imam Bidawi mengatakan fayas butul hukmu fi kulli suwar bin nas. Kita sebutkan bisa dengan dua-duanya. Nah, kita ingin bantah Imam Bidawi? Nah, maka apa jawabannya? Yang mengatakan bil qiyas berarti tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Mana yang muqayyad? Yang muqayyad yang ini. Kita sekarang contohnya ini. Masa nakul. Kalau kita tidak jawab berarti kita membantah Imam Bidawi. Kenapa? Mutlak tidak boleh dikiaskan. Yang boleh dikiaskan mana yang muqayyad? Muqayyad tidak boleh. Mau jawab? Setelah kita lihat suwar yang lain, ternyata as-suwar bin nabis misalkan, yum fayas butul hukmu fin nabis bil qiyas bin nasi ma'an. Kata Imam Bidawi tidak, bin nas saja. Nah, jawabannya apa? Belum paham saya. Jadinya apa jawabannya? Jawabannya mudah saja. Kalau nabis ingin haram hukumnya, mungkin dengan khoma, dengan kias, mungkin dengan nas. Kedua-duanya boleh misalkan. Nas, Quran, sunnah, ijma', kias. Kias nomor 4. Apakah kita katakan bahwa hukum sabit dengan nas dan kias? Sementara kias itu nomor 4 dalam tertibul hukum. Kelas tanpa kias tetap ada hukum. Kelas. Berarti kita tidak perlukan kias untuk isbatul hukmi fin nabi. Kenapa? Ada nas. Selama ada nas, maka kias tidak pakai. Itu dia, ya. Maka kata Imam Baidawi, fayasbutul hukmu fil fi kulli suwari bin nasi la bil qiyas. Kenapa? Qiyas itu tertib rawabi' dalam adillah. Ini kan perumpamaan kalau seandainya syariat mengatakan begini. Ini juga. Seandainya lafaz syariat itu seperti ini, akal dalam Al-Qur'an kan jelas. Dalam hadis, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Dalam Al-Qur'an innamal khamru wal maisiru wal ansab, tidak disebutkan secara nasnya. Yang disebutkan iskar itu dalam hadis. Dalam ilmu mantik, ilmu usul fikih mutakallimin kan dia sama dengan mantik. Kalaulah lafaz syariat itu seperti ini, hurimatil khamru likauniha muskira, atau hurimatil khamru wa illatul al-hurma al-iskar. Kalau seperti ini lafaznya bagaimana? Kata dia. Kalau seperti ini lafaz syariat, maka sabatal hukmu fi kulli suwari bin nasi. Baik, kita baca syarahnya. ذهب النظام وأقول إمام إسناوي ذهب النظام وأبو الحسين البصري وجماعة من الفقهاء وكذا الإمام أحمد كما نقله ابن الحاجب إلى أن التنصيص على العلة أمر بالقياس أو التنصيص على علة الحكم أمر بالقياس مطلقا سواء كان في طرف الفعل كقوله تصدقوا على هذا لفقره. Berarti itu perintah. Dalamnya ada illah. Apa illahnya? Lifakrihi. Awit tarki kakaulihi. Hurrimatul khamru liiskariha. Itu. Mana apanya? Illah. Wa qala Abu Abdullah al-Basri at-tansis ala illah ala illatil fi'li la yakunu amran bil qiyas bi khilafi illatil tarki. Mazhab ketiga was-sahihu عند الإمام والأمدي وأتباعهما أنه لا يكون أمرا به مطلقا بل لا بد في القياس من دليل يدل عليه. Setelah tansis ala ilah, ada dalil lain yang mengatakan perintah untuk qiyas. Nah, baru dia menjadi amrun bil qiyas. لا بد في القياس من دليل يدل عليه. ونقله الأمدي عن أكثر الشافعية. طيب قوله لنا أي الدليل على ما قلناه أن الشارع إذا قال مثلا حرمت الخمر لكونها مسكرة فإنه يحتمل أن يكون علية الحرمة هو الإسكار مطلقا ويحتمل أن يكون هو إسكار الخمر يحتمل على دواء تدي أن يكون علة الحرمة هو الإسكار مطلقا yang kedua أن يكون illatul hurmah adalah iskarul khamri, yakni muqayyad. Bihaitsu yakunu qaidul idafati ilal khamri mu'tabaran fil illah. Atau dia, diidafahkan al-iskar kepada al-khamar, itu tetap mu'tabar dalam illah. Tapi illahnya menjadi muqayyad. Lijawazi, kenapa? Lijawazi ikhtisasi iskariha bitarattubi mafsadatin alaihi duna iskarin nabiz. Wasal? Ikhtisas kepada khamar duna an-nabiz. Kenapa dia sebutkan begini? Karena ada mafsadah dalam iskarul khamri, tapi dalam nabiz tidak. Itu kalau dia diidofahkan kepada khamar. Li iskariha. Baik. Wa iza ihtamala al-amran, fala yata'addat tahrimu ila ghairiha. Kelas, kalau memang ada dua ihtimal seperti ini, kita tidak bisa pindahkan hukum haram kepada yang lain dengan adanya illah. Illa inda wurudil amri bil qiyas. Taib. Wa idza sabata dzalika fi janibit tarki sabata fil fi'li bi tariqil aula lima taqaddama. Apa tuh? Yang kita contohkan al-fi'lu wa tarku. Sudah ada bos. Wa idza sabata dzalika fi janibit tarki. Bukankah sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala mengandung mafsada? Kalau dalamnya ada mafsada, tidak ada dan itu ada perintahnya. Ya kan? Itu tidak ada perintah untuk amrun bil qiyas. Dalam satu larangan ada mafsadah dan tidak ada perintah untuk qiyas. Laisa fihi amrun bil qiyas, ya kan? Maka fasabata fil fi'li bi tariqil aula, yang tidak ada mafsadahnya. Yang ada mafsadah saja tidak diperintahkan untuk mengqiyaskannya. Apalagi yang tidak ada mafsadah. Wa liqa'ilin an yaqul hadha ad-dalil bi'ainihi yaqtadi ibtida' al-qiyas 'inda at-tansis 'ala al-'illah ma'a wurudil amri bihi aidan. Kalau ingin mengatakan bahkan ada dalil untuk amrun bil qiyas pun, maka tidak perlu adanya jadi sudah ada tansis 'ala al-'illah, ada dalil yang memerintahkan, tetap saja tidak ada amrun bil qiyas. Ini wa liqa'ilin an yaqul. Tapi ini tidak perlu di fokuskan di sini, lanjutkan ke bawah. Qila al-aglab. Kalau ada yang lupa maknanya, lihat kembali kepada matan. Qila al-aglab, tadi apa nih? Ada taqyid. Ai i'tarada al-khasamu min wajhaini. Yang pertama adalah annal aglaba 'ala adh-dhanni fi hadzal misal kaunul iskari 'illatan litahrim mutlaqan. Li'annahu wasfun munasibun lil hukmi wa amma kaunuhu min khamrin aw ghairihi fala athara lahu. Dia munasib kepada hukum sehingga dia tidaklah muqayyad. Dan dia tidak muqayyad kepada, dia tidak munasib kepada khamar, tapi dia munasib kepada hukum. Maka kalau dia munasabahnya kepada hukum, dia tidak muqayyad kepada khamar. Fala athara lahu. Wa hina idzin fayajibu tarattubul hukmi alaihi haitsu wujida. Dimanapun wasfun itu ditemukan, ada hukum. Wa yahtamilu an yurida anna al-aghlaba fil 'ilali ta'diyyatuha. Al-aghlab fil 'ilal ta'diyyatuha. Mana ta'diyyatuha? Mana ta'diyyatuha? Ada? Tidak ada taqyid? Naam. Tidak ada taqyid, mungkin di ta'diyah. Mana di ta'diyah? Dipindahkan. Kebanyakan illah itu boleh dipindahkan. Duna taqyidiha bi mahallil hukmi bil istiqra. Wa ajabal musannifu anna an-niza'a innama huwa fi anna at-tansis 'ala al-'illah. Hal yastaqillu bi ifadati wujubil qiyas am la? Ada tansis 'ala al-'illah. Apakah dia yastaqillu at-tansis itu wahdahu fil ifadah atau tidak? Atau diperlukan yang lain? Wa ma dzakartum, sedangkan yang antum sebutkan di sini adalah annahu labudda an yudhamma ilaihi kaunul illati munasibatan. Mana munasib tadi? Kepada hukum. Naam. Au annal ghalib adamu taqyidiha bil mahal. Ma'manal mahal? Mana mahal? Al-aslu, mahalul hukmi. Ya. Contoh di sini apa? Al-khamar. Wa yuhtamalu an yurad an yurida min zikri an yurida ma dzakarahu fil mahsul wa huwa anna nidya anna mujaradat tansis 'ala al-'illati la yalzimu minhu al-amru bil qiyas. Ma lam yadulla dalilun ala wujubi ilhaqil far'i bil asli lil ishtiraki fil 'illah. A'ni ad-dalil ad-dal ala wujubil amal bil qiyas. Selain ada tansis, ada dalil lain. Maknanya memang dalil setelah disebutkan hurrimatul khamru likauniha muskiratan faqisu. Faqisu ini adalah dalil untuk amrun bil qiyas, ya. Ya, i'tirad yang kedua dalam matannya apa? Law qala illatul hurma al-iskar anna al-ihtimal alladhi dhakartumuhu wa huwa kaunul illati iskar al-khamri makhsusun bil misal al-madhkur. Ini dia. Yang disebutkan oleh Imam Baidawi tadi bahwa ada kemungkinan dia ilahnya adalah iskarul khamri, itu maksus dalam contoh yang disebutkan oleh Imam Baidawi. Hurrimatil khamru likauniha muskara. Tapi jadi fala yatamasya ila ghairihi fi ghairihi. Kita punya contoh lain. Maka contoh yang dipangkaikan oleh Imam Baidawi ada ilahnya, ada hukumnya. Kaidahnya la yatamasya fi ghairihi seperti yang dicontohkan oleh Al-Khasam. Illatul hurmah al-iskar. Berbeda hukumnya. Kama idza qala syari'u illatul hurmati hurmatil khamri huwa al-iskar. Fa inna ihtimal at-taqyid bil mahalli yanqati'uha huna, yakni yan'adim. Tidak ada. Kalau dia demikian, wa tasbutul hurmatu fi kulli suwar, khalas berarti keharaman ada di semua suwar. Wa ajabal musannifu anna nusallimu subutal hukmi hauna fi kulli suwar, khalas. Memang di semua suwar ada hukum, tapi masalahnya apa? Lakinnahu yakunu bin nassi la bil qiyas, ya. Qala fil mahsul لأن العلم بالإسبي أن الإسكار من حيث هو إسكار يقتضي الحرمة موجب للعلم بثبوت هذا الحكم في كل مسكر. Disebutkan kalau kita tahu bahwa iskar adalah penyebab haram, maka kita wajib mengatakan bahwa semua suar yang ada iskarnya haram juga. Mujibun lil ilmi bisubuti hadzal hukmi fi kulli muskirin min ghairi an yakuna al ilmu bi ba'dil afradi mutaakhiran 'anil ilmi bi ba'dil akhar. Mana yang lebih kita ketahui, aw hadza awal wa hadza akhir wa hadzal awal? La, mafhum mushkilah. Setiap yang kita ketahui dalamnya ada iskar menjadi haram. Dari mana? Karena kita tahu iskar adalah penyebab haram. Kalau memang demikian, fala yakunu hadza qiyasan. Kenapa tidak disebut qiyas? Kata Imam fil mahsul, li'annahu laysa ja'lal ba'di aslan, laysa ja'lul ba'di aslan. Apakah kita saat kita mencari an-nabis itu adalah haram dengan mengambilkan nas ini? Adakah asli wal far'i di sini? Kita tidak mencari asli, tidak far'i. Tidak mencari ilah, tidak mencari hukum asli. Sehingga dia bukanlah qiyas. Li'annahu laysa ja'lu al-ba'di aslan wal-akhari akhari atau akhara? Akhar? Sakin taslam. Akhari akhara atau akharu? Akhari. Kenapa? Ja'lul ba'di, ja'lul akhari. Itu dia. Jamin. Li'annahu laysa ja'lul ba'di aslan wal akhari far'an bi'awla minal akas. Itu dia. Kelas, taib. Sambung ke yang paling bawah. Wastadalla Abu Abdullah Al-Basri. Nah, ini tadi dalil untuk mazhab kedua di awal belum disebutkan. Disebutkan diakhirkan oleh Imam Isnawi. Wastadalla Abu Abdullah Al-Basri ala mazhabi. Dalil mazhab Abu Abdullah tadi apa? Kalau ada semacam lupa, kelas kebalikan ke matan. Di matan semuanya nampak. Mazhab Imam Badawi apa? Ya, Imam Abu Abdullah. Farraqa bainal fi'li wa tarki. Istadalla Abu Abdullah al-Basri ala madhabihi anna man taraka akla syai'in likaunihi mu'ziya, ya, likaunihi mu'ziya, fa innahu yadullu ala tarkihi likulli mu'zin. Dia meninggalkan semua yang mu'zin. Kenapa? Semua yang mu'zin itu wajib dijauhi. Fa innahu yadullu ala tarkihi likulli mu'zin. Bi khilafi man irtakaba amran limaslahatin. Dalamnya ada manfaat. Contohnya, tasaddaq ala hadza li faqrihi. Contohnya tadi, katasadduqi ala faqirin fa innahu la yadullu ala tasadduqihi ala kulli faqirin. Itu bukan maknanya dia bersedekah kepada semua fakir, walaupun ketika dia bersedekah tadi ada maslahatnya, ya kan? Jadi kalau min janibil fi'li laisa amran bil qiyas, wa min janibit tarki fa huwa amrun bil qiyas. Wal jawab anna la nusallimu annahu yadullu ala tarki likulli ala tarkihi likulli mu'tin. Kata Imam Isnawi, kami tidak terima kalau dia dikatakan la ta'kul la adamu atau man taraka akla syai'in likaunihi mu'ziyah, berarti dia meninggalkan semua yang mu'zin. La salamna, kalaupun kami terima, katanya, kalaupun kami terima bahwa dia meninggalkan semua yang mu'ziyah, lakinnahu liqarinati at-ta'adza. Ada qarinah lain sehingga dia meninggalkan. Apa qarinahnya? Ta'adza. Jadi kalau hanya sekedar mujarradu tansis alal illah, tidak. Tapi mesti ada qarinahnya, yaitu ta'adza. Ya. Silakan dilihatnya dulu, bermusykilah.